live. Bismillah, disampaikan kepada jemaah khususnya yang bapak-bapak bisa merapat ke depan lagi karena masih banyak saudara-saudara kita yang belum mendapatkan tempat duduk. Begitu juga kepada ibu-ibu supaya bisa lebih rapat agar yang lain mendapatkan tempat duduk. Satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya Pak? Ya, sehat fisiknya, sehat hatinya. Walhamdulillah. Nah, pada sore hari ini, insya Allah, kita semua kaum muslimin yang berada di Sembalun akan mendengarkan tausiah dan nasihat yang sangat berharga dari guru kita, yaitu Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala. Nah, beliau ini, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sebelumnya sudah berjumpa dengan saudara kandungnya, ya, kakak kandung beliau, yaitu siapa, masih ingat Pak? Pak Ustadz Haidir bin Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala. Nah, ini hari ini ya kita akan diberi nasihat oleh saudara kandung Ustaz Haidir bin Muhammad Sunusi, masya Allah, yang tentu tidak kalah mantapnya. Nah, beliau Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala adalah pengasuh pondok pesantren kita, ya, Ma'had As-Sunnah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, dan alhamdulillah kedatangan beliau untuk bersilaturahmi dengan kita semua yang ada di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini. Mudah-mudahan kedatangan kami bisa memberi keberkahan dan manfaat untuk kita semua, terutama bapak-bapak dan ibu jamaah kaum muslimin di Sembalun, Nusa Tenggara Barat. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, subhanallah, tentu orang Lombok kenal dengan yang namanya Lalu Muhammad Zohri. Kenal? Kenal ya? Siapa itu? Zohri itu? Wah, kenal semua ya? Lalu Muhammad Zohri, juara dunia. Ya, katanya juara dunia asalnya dari Lombok. Kabupatennya Lombok Barat ya, Pak? Lombok Utara semua sudah kenal. Alhamdulillah. Kalau saya tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau Zohri itu juara dunia, berarti juara di dunia. Bapak-bapak sama ibu-ibu pengen juara di akhirat atau tidak? Pengen juara di akhirat? Subhanallah. Ya, nanti harus dengarkan nasihat ini. Biar kita juara dunia sekaligus juara akhirat. Ya, selama ini orang Lombok sudah punya juara dunia, juara lari. Mudah-mudahan dengan subhanallah keadaan dan yang ada di Sembalun ini, subhanallah, nanti suatu saat akan ada juara dunia dan juara akhirat ya, yang ada di Sembalun, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Moga-moga, subhanallah, kita dengarkan ceramah dan tausiah dari guru kita, Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Mudah-mudahan bapak-bapak, subhanallah, siap ya, dan dengan bersama mendengarkan ceramah yang mulia dan penuh keberkahan ini. Ya, kita sambut guru kita dengan penuh khidmat. Kepada Ustaz Zulkarnain, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yaliku bi jalalihi wa azamatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khairu bariyatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan bagi saya berada di tempat ini, berkumpul dengan kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita semua dan menjadikan keberadaan kita di sore hari ini walaupun di kondisi matahari masih terik, subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai kemudahan untuk kita semua di dunia ini dan menjadi sebab kemudahan untuk kita semua di akhirat kelak. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah ke hati-hati kita semua, menambah kita keimanan dan ketakwaan, serta melipat gandakan pahala untuk kita semua dalam segala ujian dan cobaan yang menimpa kita. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, mungkin di sore hari ini kita merasakan agak berat di bawah terik matahari, dan itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan ini yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan seperti itu keadaannya. Yang namanya dunia, dunia itu selalu ada yang manis dan ada yang pahit. Tidak ada di kehidupan dunia itu semuanya manis. Kehidupan dunia itu hari ini ada yang datang, besok mungkin ada yang pergi. Hari ini ada yang berhasil, mungkin di hari ini juga ada yang gagal. Di hari besok mungkin dia bersedih, mungkin di lusanya dia mendapatkan kegembiraan. Itulah hari-hari kehidupan, namanya dunia seperti itu. Kita gak bisa membuat dunia ini kita setting, kita atur semuanya bahagia saja, kita selalu berhasil saja, selalu dalam keadaan tenang saja. Yang namanya dunia, itulah kehidupan dunia, selalu berubah-ubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan itulah hari-hari kehidupan yang kami buat bersilih ganti, bergulir di tengah manusia. Dan ini ayat yang saya bacakan di surah Ali Imran. Setelah penyebutan kisah kekalahan para sahabat di perang Uhud. Bayangkan ini, Nabi SAW dan para sahabatnya kalah di perang Uhud. Meninggal 70 orang sahabat. Atau lebih sedikit. Iya. Rasulullah SAW manusia terbaik, hamba Allah yang paling dicintai. Bersamaan dengan itu, beliau juga mendapat ujian dan cobaan. Setelah beliau menjadi seorang nabi, beliau dimusuhi oleh kaumnya, pernah diboikot, ya, dalam kurun waktu yang lama, dan beliau pernah diusir dari negerinya, dari kampung halamannya. Ujian dan cobaan menimpa nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para nabi dan para rasul diuji dengan ujian dan cobaan. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ini ulul azmi. Semuanya kena ujian dan cobaan. Dan Allah perintah, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau sebagaimana ulul azmi dari para rasul, mereka telah bersabar. Iya. Dan jadi ujian dan cobaan itu belum tentu membawa kejelekan untuk seorang hamba, belum tentu membawa suatu perkara yang berbahaya untuk hamba. Mungkin saja ujian dan cobaan bisa berubah menjadi kebaikan-kebaikan. Banyak lahan-lahan ketaatan di dalamnya. Ini buku yang telah dibagikan. Dan mohon maaf kalau masih ada dari para jemaah sekalian yang belum mendapatkannya. Di dalam buku ini saya uraikan lebih dari 20 hikmah di belakang ujian dan cobaan. Dijelaskan lebih dari 20 hikmah di belakang ujian dan cobaan. Bisa kita membacanya dan mengambil faedah di belakangnya. Cuma di kesempatan hari ini saya ingin memberikan sebuah tema pembahasan yang insya Allah ta'ala bermanfaat untuk kita semua. Dan saya harapkan bisa menjadi bekal yang baik untuk kita semua, bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, bisa mewarnai hari-hari kehidupan kita khususnya di hari-hari ini. Tema ini sebagaimana yang telah diumumkan adalah solusi untuk segala kesusahan. Jadi kalau ada kesusahan apapun, ada hal yang berat apapun, pada ayat-ayat yang saya bacakan nanti, dan insya Allah ayat-ayatnya banyak dari kaum muslimin dan muslimat menghafalnya, insya Allah di dalamnya terdapat solusi untuk semuanya. Solusi untuk segala permasalahan, apa saja permasalahannya. Terik matahari ini kita rasakan panasnya. Dan ini bagian dari hal-hal yang kita kadang rasakan susahnya di kehidupan dunia. Sebagaimana kita di dunia ini ada ujian dan cobaan, demikian pula ketika ajab ini dicabut, ruh ini kembali kepada Allah, di sakaratul maut ada ujian dan cobaan. Jangankan kita, Nabi kita saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat sakaratul maut datang, beliau di kondisi yang sangat berat, sampai beliau berkata, la ilaha illallah, inna lil maut la sakarat. Kata beliau, la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada hal yang berat di atas hal yang berat yang lainnya. Dan ini Nabi kita, Nabi Muhammad, pemimpin para Nabi dan para Rasul, juga merasakan hal tersebut. Kita ada kesusahan yang mungkin kita akan alami, kita akan lewati ketika masuk di dalam kubur. Ada pertanyaan malaikat di situ, mungkar dan nakir. Pertanyaan yang harus dijawab, marabbuka, siapa Rabb yang kamu ibadahi? Man nabiyuka, siapa nabi yang diutus kepadamu? Madinuka, apa agamamu? Ini tiga pertanyaan. Mungkin tiga pertanyaan ini di dunia kita sudah biasa dengarkan jawabannya. Kita bisa menjawabnya dengan lancar. Tapi ternyata di alam kubur ada yang jawabannya begini. Ha ha la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, ha ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, saya ikut-ikutan mengucapkannya. Jadi cuma ikut-ikutan saja. Dia tidak bisa menjawabnya. Iya. Karena itu ada kesusahan di alam kubur, belum lagi di akhirat kelak. Di akhirat ketika manusia semuanya dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu dikatakan padang mahsyar karena dia adalah hamparan yang luas. Tidak ada suatu apapun di atasnya, tidak ada gunung, tidak ada pepohonan, hamparan luas. Pada mahsyar itu adalah bumi yang sekarang kita tempati ini. Tapi dia buminya sudah diganti dengan bumi yang lain, sama bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Hari kiamat itu bumi diganti selain dari bumi yang ada, demikian pula langit diganti selain daripada langit yang ada. Tapi kita tetap berada di atas bumi, di bawah teduhan langit. Di padang mahsyar yang luas itu seluruh manusia berkumpul dari awal hingga akhirnya, manusia dan jinnya. Di padang mahsyar tersebut matahari didekatkan di atas kepala, hanya jarak 1 mil. Satu mil ini ada yang mengartikan satu jengkal, dan ada yang mengartikan satu mil, ukuran mil di dalam kehidupan ini sekitar 1,8 kilo. Ya, ini saja matahari yang jaraknya sangat jauh tersebut. Ya, bisa puluhan ribu maupun jutaan mil, sangat panas kita rasakan. Di hari kiamat satu harinya seperti 50 ribu tahun. Bisa dibayangkan bagaimana matahari seperti 50 ribu tahun tidak terbenam. Ini ada kesusahan-kesusahan yang pasti kita alami. Maka untuk kesusahan-kesusahan ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan adanya sebab-sebab kemudahan. Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita dianugerahkan agama yang mulia, agama Islam yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan. Dengan agama ini, apabila seorang memahaminya, maka dia akan dimudahkan pada saat sakaratul maut, akan digampangkan menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur ketika di padang mahsyar. Walaupun matahari sedemikian lama waktunya, seorang mukmin itu di padang mahsyar hanya seperti jarak tidur siang saya, hanya seperti jarak tidur siang saya. Iya, maka inilah dari keindahan Islam dan rahmatnya. Ini yang patut kita pelajari. Di dalam agama kita diterangkan solusi untuk segala, di dalam agama kita diterangkan solusi untuk segala kesusahan, untuk segala kesulitan. Saya akan bacakan 3 ayat Al-Quran yang insyaAllah ta'ala semua dari hadirin menghafalnya. Kalau tidak menghafalnya pasti pernah mendengarnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amma man a'ta, terus wattaqa, berikutnya wasaddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra. Itu 3 ayat. Iya. Fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra. Barang siapa yang gemar berbagi, barang siapa yang gemar berbagi dan dia selalu bertakwa, dan dia juga membenarkan adanya al-husna. Saya akan terangkan makna al-husna. Dan dia membenarkan adanya al-husna, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah jamin kami akan memudahkan dia kepada al-yusra. Dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu al-yusra? Al-yusra itu ditafsirkan dengan 2 penafsiran oleh para ulama ahli tafsir. Ini harus kita pahami, umat Islam, kaum muslimin dan muslimat. Ayat-ayat Al-Quran itu sudah diturunkan kepada Nabi huruf per huruf, sampai hari ini dihafal. Alhamdulillah kita belajar dari guru, kita hafal Al-Quran itu dari awal hingga akhirnya. Kita baca Al-Quran kepada guru kita, guru kita juga membacanya seperti itu kepada gurunya, gurunya membacanya kepada gurunya, sampai kepada Nabi. Nabi menerimanya dari Jibril. Jadi Al-Quran itu, bapak-bapak dan ibu sekalian, baca Quran satu huruf saja bisa berteriak satu dunia. Ya. Dan ini dari keistimewaan agama kita. Tuntunannya lengkap, jelas, mudah, dan dimudahkan seorang itu menghafal Al-Quran. Iya. Maka Al-Quran itu juga penafsirannya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, diwarisi oleh para sahabatnya, dan diwarisi oleh para tabi'in. Karena itu tidak boleh ada orang yang berbicara tentang Al-Quran tanpa ada nukilan penafsiran dari para ulama ahli tafsir. Jadi saya katakan para ulama ahli tafsir mengatakan, fasayassiruhu lil yusra, siapa yang melakukan 3 sebab ini, maka dia pasti akan dapat kemudahan. Al-Yusra. Apa artinya Al-Yusra? Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, Al-Yusra artinya kebaikan. Artinya kebaikan. Siapa yang gemar berbagi, selalu bertakwa, dia benarkan adanya Al-Husna, maka kami agar memudahkan dia kepada segala kebaikan. Kan dimudahkan. Dan penafsiran yang kedua, Al-Yusra ditafsirkan dengan surga. Jadi kalau ditafsirkan dengan surga, maka terjemahan ayat, barang siapa yang gemar berbagi, dia selalu bertakwa kepada Allah, dan dia membenarkan adanya Al-Husna, maka kami akan mudahkan dia menuju ke surga. Kami akan mudahkan dia menuju ke surga. Iya. Maka ini tiga sebab, tiga hal, tiga solusi di dalam kehidupan kita. Pegang saja tiga hal ini. Allah jamin, siapa yang memegang tiga perkara ini, maka itu solusi untuknya dari segala kesusahan. Allah akan memberikan kemudahan untuknya, dimudahkan menuju kepada segala kebaikan, bahkan dimudahkan menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemudahan yang sebenarnya, kemudahan yang hakiki yang harusnya kita pelajari. Sebab kita di dunia ini ada batasan waktu kita. Setiap dari kita di dunia ini sudah ada ajalnya. Ada waktunya, umur ini akan tutup, lembaran kehidupan terlipat, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita suka maupun tidak suka, sadar maupun tidak sadar, siap maupun tidak siap, telah berbekal maupun belum berbekal, namanya kematian itu adalah ketetapan yang Allah tetapkan. Dan dia bisa mengambil siapapun, yang tua maupun yang muda, laki-laki maupun perempuan, yang besar maupun yang kecil, yang kaya maupun yang miskin, pemimpin maupun yang dipimpin, tidak pandang bulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian berada, maka kematian itu akan menjemput kalian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Iya. Itulah hakikat dari kehidupan ini, harus kita tahu. Jadi kalau kita semuanya sadar bahwa hidup ini cuma sementara, iya, maka tidak ada yang perlu dirisaukan di dalam kehidupan ini. Ujian dan cobaan itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan itu adalah bagian dari ketentuan hidup. Semua manusia tertimpa hal yang sama. Para nabi dan para rasul juga tertimpa hal yang sama. Ada waktu-waktu mereka tertimpa suka, tertimpa duka. Ada waktu mereka mendapat ujian, ada waktu mendapat afiat. Tapi seorang mukmin di segala keadaannya, dia selalu memperoleh kebaikan. Dia selalu memperoleh pahala. Iya. Di waktu dia senang, dia bersyukur, dapat pahala. Di waktu kena ujian, dia bersabar, dia dapat pahala lagi. Iya. Di waktu dia sedang ujian misalnya, dikena ujian, dia buka untuk dirinya pintu doa kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia dapat pahala lagi. Begitu dia kena ujian, dia sadar bahwa dia ini hamba Allah, tidak punya daya dan upaya kecuali hanya dari Allah. Siapa yang bisa menolak keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, maka ini keimanan namanya. Ya. Dan itu adalah bagian dari keislamannya, berbagai kebaikan untuk seorang hamba itu. Karena itu kan, hendaknya kita pahami tiga solusi ini. Ini tiga solusi di dalam kehidupan, sebab kemudahan kita. Kita cermati dengan baik. Saya akan terangkan tiga solusi ini secara ringkas, dan saya terangkan sudut-sudutnya, supaya kita berlomba-lomba menghiasi kehidupan kita dengan tiga solusi. Nah, ini tiga solusi ini yang harusnya kita pegang di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amma man a'ta. Ini yang pertama. Adapun siapa yang gemar berbagi. Saya bahasakan dengan bahasa berbagi, karena itu lebih luas cakupannya. Kalau mungkin diterjemahan sebagian makna Al-Quran, itu disebutkan siapa yang gemar bersedekah, memberi. Boleh itu terjemahan. Tapi kalau berbagi, berbagi itu lebih luas cakupannya. Berbagi itu begini. Berbagi bisa dalam bentuk dia berbagi harta. Ada orang yang kesusahan, dia berikan. Dia bersedekah. Berbagi bisa dalam bentuk berbagi tenaga. Ada saudara kita yang mungkin perlu bantuan. Ya. Ada batunya atau semennya yang perlu diangkat. Kita bantu dia di dalam mengangkatnya. Akhirnya namanya berbagi apa? Berbagi tenaga. Dan bisa berbagi di dalam kebaikan. Memberi ide-ide yang bermanfaat. Memberi ide yang bermanfaat. Ya, kita beri masukan kepada saudara kita. Dan ini semuanya hal yang dianjurkan oleh Nabi. Karena itu di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyan fa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Iya. Demikian pula dari gemar berbagi, dia berbagi ilmu. Berbagi ilmu dan pengetahuan. Berbagi ilmu dan apa? Dan pengetahuan. Iya. Dan ini bentuk berbagi yang paling besar pahalanya, paling luas manfaatnya, dan solusi yang terbesar di dalam kehidupan. Berbagi ilmu. Iya. Karena diberbagi dalam bentuk pengetahuan ini, masalah besar pun, masalah negara pun, masalah yang terkait dengan umat pun bisa terselesaikan. Bisa terselesaikan. Sebab semuanya kembali kepada dasar, semuanya kembali kepada ilmu dan pengetahuan. Iya. Dan ini adalah solusi yang terbesar. Karena itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal wahyu yang turun kepada beliau apa? Apa awal wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh membaca. Iya. Baca wahai Nabi Muhammad dengan nama Rabbmu yang Maha, dengan nama Rabbmu yang mencipta, yang Maha mencipta. Karena memang agama ini adalah agama yang mengajarkan kita untuk mempelajari ilmu. Iya. Dawal perintah Allah kepada Nabi-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ilmuilah wahai Nabi Muhammad bahwa Allah itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Dan mohonlah pertolongan dan mohonlah ampunan terhadap dosa-dosamu. Jadi mohon ampun itu belakangan, disuruh dulu berilmu. Mempelajari tentang la ilaha illallah baru memohon ampun dari dosa-dosa. Iya. Maka berbagi dalam bentuk ilmu ini, ini manfaatnya yang terbesar. Karena itulah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, saya ini cinta kebaikan dan saya cinta sesuatu yang bisa membuat saya menjadi manusia yang terbaik. Dan saya cinta untuk mendapatkan jalan-jalan yang mengantar saya ke surga. Maka di kesempatan ini, karena kecintaan saya kepada seluruh hadirin dan hadirat, maka saya akan beritahukan sesuatu yang hendaknya kita sama-sama melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia cintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Makanya saya cintai untuk diri saya. Saya akan terangkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa ilmu agama itu kebaikan yang tidak ada taranya. Kalau dia lautan, tidak ada pantainya. Kalau dia samudra, tidak ada akhir dan kedalamannya. Iya. Manfaat dan kebaikan ilmu agama itu, inilah yang menjadi bekal untuk seorang hamba. Karena itu jangan sekali-sekali ada di antara kita yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak memahami dari ilmu-ilmu wajib yang wajib dia pelajari. Bagaimana dia mau menjawab malaikat ketika sakaratul maut berucap la ilaha illallah. Kalau dia tidak pernah pelajari apa makna la ilaha illallah, bagaimana dia jawab pertanyaan malaikat di alam kubur? Kalau dia tidak pelajari siapa Allah yang diibadahi, apa agamanya, dan siapa nabinya. Iya. Dan adanya harapan kita, cita-cita kita yang paling besar, kita mendidik anak-anak kita supaya belajar agama. Itu jadikan kebanggaan kita. Dunia ini sementara. Iya. Anak-anak salih, anak-anak yang salih, inilah yang kekal untuk kita. Inilah amalan jariah yang terus manfaatnya mengalir untuk kita walaupun kita sudah berada di dalam kubur. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a min amalihi illa bi thalath." Apabila manusia itu meninggal, maka terputus dari amalannya kecuali tiga. Jadi kalau sudah meninggal, semua amalan terputus kecuali tiga saja. Yang pertama apa? Sedekah jariah. Dia bersedekah sesuatu manfaatnya bisa dipakai. Tapi namanya sedekah, misalnya dia bangun rumah, rumah ini dia peruntukkan untuk dihuni oleh orang-orang miskin misalnya. Rumah itu ada batas waktunya. Mungkin 200 tahun mendatang sudah hancur rumahnya. Iya. Tapi ada yang lainnya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ini lebih besar. Ilmu yang bermanfaat ini sepanjang dia masih tersebar di tengah manusia, maka sepanjang masih mengalir, pahalanya tetap. Iya. Kemudian yang ketiga adalah anak salih yang mendoakan untuknya. Perhatikan, anak yang salih yang mendoakan untuknya. Makanya yang paling penting kita mendidik diri kita menjadi orang-orang yang salih, supaya kita juga bermanfaat untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Dan kita yang memiliki anak-anak, kita didik generasi kita supaya menjadi orang-orang yang salih, agar supaya menjadi pahala dan kebaikan untuk kita. Mereka bisa berbagi, menyebarkan ilmu kepada manusia, menyebarkan manfaat. Dan ini bentuk berbagi yang paling hebat. Ini berbagi yang paling baik, bisa menjadi solusi dalam banyak keadaan. Saya beri contoh ya dari ilmu ini, bagaimana ilmu menyelesaikan masalah. Iya. Pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi sebuah wilayah. Iya. Yang wilayah ini dipimpin oleh gubernurnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka di tengah jalan sampai berita kepada Umar bahwa wilayah ini terkena penyakit wabah, ada musibah di situ. Ada penyakit taun. Maka Umar bersama para sahabat bersamanya berunding. Ini kita tetap datangi tempat yang terkena wabah penyakit atau kita pulang. Maka silam pendapat para sahabat. Mula-mula kaum Al-Ansar silam pendapat. Setelah itu diminta pendapat kaum Muhajirin, silam pendapat juga. Akhirnya Umar bin Khattab minta pendapat orang-orang tua dari kalangan kaum Muhajirin yang sudah lama masuk Islam berhijrah. Mereka tidak silam pendapat. Mereka semuanya sepakat, kita pulang. Kita pulang. Maka di kondisi ini Abu Ubaidah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, afiraran min qadarillah." Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, apakah kita lari dari takdir Allah? Kan penyakit takdir Allah. Kenapa kita lari? Kata Umar, "Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Kata Umar, "Kami lari dari semua takdir Allah kepada takdir Allah yang lainnya." Iya. Jadi ini mereka berijtihad semuanya. Nah, di kondisi seperti ini datanglah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, ketika disampaikan masalah yang dihadapi, maka Abdurrahman bin Auf berkata, "Saya punya ilmu tentang itu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian datang ke sebuah negeri dan negeri ini terkena penyakit, maka jangan kalian datang ke negeri tersebut. Tapi kalau kalian di dalam sebuah negeri kemudian negeri ini kena penyakit, maka tidak boleh kalian keluar darinya karena lari dari penyakit itu." Nah, itu keputusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu pendapat Umar sudah benar. Iya. Selesai masalah dengan satu ilmu yang dihafal oleh siapa? Abdurrahman bin Auf. Ini pentingnya ilmu. Bagaimana masalah umat, masalah kenegaraan diselesaikan dengan satu ilmu. Lebih besar daripada itu. Saya beri contoh, lebih dahsyat daripada itu. Iya. Pernah terjadi pertikaian di kalangan sebagian sahabat. Sehingga ada kubu Muawiyah radhiyallahu taala anhu dan ada kubu Al-Hasan bin Husain radhiyallahu kubu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu sebagai pewaris dari Ali bin Abi Thalib. Ini dua kubu kebar, dua kubu besar dari kaum muslimin sudah bertikai, akan berperang. Bisa dibayangkan kalau terjadi peperangan, betapa banyak darah yang akan tertumpah, kerugian. Iya. Maka di kondisi yang seperti ini, datanglah seorang sahabat yang bernama Abu Bakr Nufay bin Harith kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, "Wahai Al-Hasan, saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang engkau, dan engkau waktu itu masih kecil, masih berada di atas pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna ibni hada sayyid la'allahu yuslih baina ta'ifatayn 'azimatayn min al-mu'minin." Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua kelompok besar dari umat Islam yang bertikai. Nah, jadi mendengar hadis ini Al-Hasan pun tahu dirinya. Oh, Nabi menginginkan saya untuk mengalah. Saya akan mendamaikan dua kelompok besar yang mau berperang ini. Maka Al-Hasan pun mengalah. Dia serahkan kekuasaan kepada siapa? Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan 30 tahun, lebih dari 30 tahun setelahnya, itu dikenal di dalam sejarah indah kaum muslimin sebagai tahun-tahun persatuan. Perhatikan, ini bersatunya umat Islam, terhindarkannya mereka dari pertumpahan darah, tidak terjadinya peperangan. Sebabnya karena apa? Apa sebabnya tadi? Karena satu hadis yang disampaikan oleh siapa? Abu Bakar. Satu ilmu. Iya. Karena itulah ilmu agama ini adalah kebaikan untuk seorang hamba. Di kondisi yang seperti ini, kita tertimpa ujian dan cobaan. Dengan ilmu agama itu, seorang bisa menjadi hamba yang paling berbahagia. Dia bisa menjadi orang yang paling banyak pahala dan keutamaannya. Iya. Walaupun dia tidak beramal, dengan amalan tangannya, dengan amalan lisannya, dia hanya memiliki amalan-amalan di dalam hatinya. Di dalam hatinya ada kesabaran, ada riba terhadap ketentuan Allah. Di dalam hatinya dia tunduk kepada apa yang Allah takdirkan. Bahkan ada sebagian yang kadang kalau kena musibah, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saking banyaknya manfaat di belakang ujian dan cobaan tersebut. Ini semuanya pengaruh dari ilmu. Iya. Karena itu solusi yang paling utama dan paling pertama adalah bagaimana seorang itu mempelajari ilmu, gemar berbagi ilmu. Bagaimana disebutkan di dalam ayat, "Fa'amma man a'ta." Adapun siapa yang gemar berbagi. Nah, ini saya sudah sebutkan ya, gemar berbagi tadi apa? Bisa berbagi tenaga, berbagi harta, berbagi pemikiran, dan bisa berbagi ilmu. Dan berbagi ilmu, ini yang paling hebatnya. Dan paling luas manfaatnya, paling besar kebaikannya. Solusi yang kedua, wattaqa, dan dia selalu bertakwa. Ini, dia selalu bertakwa. Apa itu takwa? Ini kalimat selalu kita dengarkan. Sering kita dengarkan. Tapi pengamalannya yang kadang kita kurang perhatikan. Takwa itu menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Itu takwa. Iya. Dia beramal dengan segala ketaatan untuk meraih cinta Allah, mengharap pahala dari Allah, dan takwa itu dia tinggalkan segala yang dilarang karena takut dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa namanya. Iya. Jadi sepanjang kita ini menjaga diri di atas ketakwaan, maka tidak perlu khawatir. Tidak akan ada kesusahan. Karena takwa ini adalah solusi. Karena takwa ini adalah solusi untuk segala masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah adakan untuknya jalan keluar, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Ini bayangkannya orang yang bertakwa. Karena itu kata sebagian ulama, maktaqara taqiyun qad. Orang yang bertakwa itu dia tidak pernah fakir, tidak pernah miskin. Iya. Tidak pernah miskin. Ini jangan kita selalu memahami kalau dikatakan tidak pernah miskin, artinya dia ini selalu banyak hartanya, pasti banyak mobilnya, pasti berlimpah dari tanah dan kepemilikannya. Ya. Nah seperti itu, kefakiran yang sebenarnya itu bukan terkait dengan masalah harta. Kefakiran yang sebenarnya itu kefakiran hati. Ya, sebagaimana kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Kekayaan yang sebenarnya kekayaan di mana? Di dalam hati. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an katsratil arad, innama ghina an-nafs." Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Tapi kekayaan itu kata Nabi adalah kekayaan di dalam hati. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Iya. Jadi kalau orang merasa cukup dengan pemberian Allah, merasa cukup dengan anugerah Allah, walaupun dia beramal dengan tangannya sendiri hal yang sedikit, bisa dia makan, dia minum, anak-anak dan keluarganya, dia bersyukur kepada Allah atas nikmat itu, maka itulah kekayaan yang sebenarnya. Itu kekayaan dalam hati. Orang-orang ini sebenarnya yang merupakan raja-raja dunia, penguasa-penguasa dunia. Iya. Ini kalau punya kekayaan di dalam hati. Tapi kalau tidak ada kekayaannya di dalam hati, dia punya harta apa saja tidak akan cukup. Dia punya dari dunia apa saja, itu tidak akan pernah membuatnya puas. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan sifat tamaknya anak Adam. Kata beliau, "Law kana li ibni Adam wadiyan min dhahab labataga ilaihi ma thalitha." Andai kata anak Adam ini memiliki dua lembah dari emas, dia pasti akan cari lembah yang ketiga. Ya. Jadi kalau anak Adam punya dua lembah dari emas, dia cari apa? Lembah yang ketiga. Dan kata Nabi, tidak ada yang membuat dia puas kecuali tanah di kuburan yang menyumbat mulutnya. Baru dia berhenti. Nah, ini ketamakan. Tidak akan pernah puas dengan apapun. Tapi kalau orang punya kekayaan di dalam hati, inilah yang beruntung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hamma, jama'a Allahu syamla wa ja'ala al-ghina fi qalbi wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghiba." Barang siapa yang kehidupan akhirat adalah tujuan hidupnya. Kehidupan akhirat cita-citanya. Kehidupan akhirat itu semangatnya. Maka Allah akan bantu upayanya. Dan dijadikan rasa cukup di dalam hatinya, dan dunia itu akan diseret kepadanya. Walaupun dunia itu tidak suka datang, tapi Allah datangkan dunia kepada dia. Jadi kalau hidupnya untuk akhirat, dia memang dasarnya dunia itu tidak penting. Yang penting adalah apa? Akhirat. Ya. Tapi sebaliknya, wa man kana fid dunya hamma, barang siapa yang kehidupan dunia itu adalah semangatnya, cita-citanya, tujuannya, farraballahu syamlah, Allah akan cerai-beraikan usahanya. Wa ja'ala al-faqra bayna aydayhi, dijadikan kefakiran antara kedua matanya. Wa la ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan datang kepadanya dari kehidupan dunia kecuali apa yang digariskan saya, apa yang sudah ditetapkan saya. Iya. Maka beda antara dua hati. Ini semuanya terkait dengan takwa. Jadi kalau dia punya qadarah, punya rasa cukup, dia akan menjadi raja dunia. Nah ini bapak-bapak sekalian ini, ibu-ibu sekalian, kalau ingin menjadi raja dunia, ingin menjadi presiden dunia, ya tidak perlu repot-repot ikut pemilu, tidak perlu repot-repot berlomba-lomba cari kepemimpinan. Nabi SAW sudah memberikan gambarannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, inda hukutu yaumihi, fakanna mahizat lahu ad-dunya bihadathiriha." Barang siapa di antara kalian yang dia merasa aman di tempat tinggalnya dan dia sehat pada badannya dan dia punya makanannya di hari itu, maka seakan-akan dunia dan segala miliknya adalah diperuntukkan untuknya. Dunia dan segala isinya adalah diperuntukkan untuknya. Ini perhatikan ini tiga ya. Dia aman di tempat tinggalnya, kemudian dia sehat di dalam badannya, dia punya makanannya di hari itu. Ya, tiga ini, kalau dia merasa cukup dengannya, maka dunia dan segala isinya itu seakan-akan diperuntukkan untuk dia, sudah menjadi miliknya. Subhanallah. Iya, luar biasa. Inilah dari pengaruh takwa dan pengaruh ketakwaan. Tapi ingat, takwa ini tidak datang begitu saja seorang mendapat predikat takwa. Ya, tiba-tiba si fulan adalah orang yang bertakwa. Nah, takwa ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini bukan kita dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia, dianggap dermawan oleh manusia. Tapi takwa itu adalah dia laksanakan segala perkara yang Allah perintah dan dia tinggalkan segala hal yang dilarang. Takwa itu ada bentuk rasa takut kepada Allah. Dia bersiap untuk hari akhiratnya. Takwa itu dianggap bahwa kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sementara dan kehidupan dunia ini adalah hal yang hina. Dia dianggap bahwa kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya, dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan sementara yang hina yang pasti dia tinggalkan. Dunia ini tidak ada yang dibawa ke alam kubur. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattarul mayyit thalatha." Mayit itu diikuti oleh tiga. Jadi kalau ada yang diantar ke kuburan, itu ada tiga yang mengikutinya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya, dan oleh amalannya. Dua kembali dan hanya satu yang tinggal. Harta dan keluarga kembali, yang tinggal bersamanya hanya satu, hanya amalannya saja. Ya. Karena itu kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, ya, tidak usah pedulikan apa yang dikatakan oleh manusia. Kita laksanakan apa yang diperintah oleh Allah, kita tinggalkan apa yang dilarang, maka kita menjadi orang yang bertakwa. Yang paling pokoknya dari ketakwaan adalah bagaimana kita semua menjadi orang yang beribadah hanya kepada Allah semata. Ini dasar pokok di dalam takwa. Jadi kalau ada yang berkata dirinya orang yang bertakwa, tapi kalau kena ujian berdoanya bukan kepada Allah, dia berdoa kepada selain Allah, nah itu bukan orang bertakwa namanya. Orang yang bertakwa itu seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah Nabi Muhammad, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku, semuanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Demikian saya diperintah dan saya adalah orang yang paling utama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin dan muslimat, kita harus ketahui apabila takwa ini dilanggar, perintah Allah kita injak-injak, atau perintah Allah Subhanahu wa taala kita tidak laksanakan, maka ini bertentangan dengan makna takwa. Dan inilah sebab turunnya musibah dan malapetaka. Karena itu, kalau ada sebuah negeri yang ingin aman sentosa, syaratnya ada takwa. Qala anna halal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Apabila penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Ini syaratnya harus kita penuhi. Keimanan dan ketakwaan. Ya. Dan yang paling pokoknya, ini diperhatikan. Ini adalah dasar kehidupan kita. Ini adalah prinsip utama di dalam hidup. Yang paling pokok dari takwa kita beribadah hanya kepada Allah semata. Beribadah hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah semata. Kalau ada yang sholat, sholatnya hanya untuk Allah. Dia puasa karena Allah. Dia keluarkan zakat, dia bersedekah ikhlas karena Allah. Dia haji karena Allah. Dia menyembelih hanya untuk Allah. Bernadar hanya untuk Allah. Iya. Berdoa hanya kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah. Berharapnya hanya kepada Allah. Nah, tidak seperti dari sebagian umat Islam. Ya, ada yang kalau kena ujian dan cobaan, malah dia menyembelihnya kepada selain Allah. Datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan, datang ke kaki gunung atau menyembelih di atas gunung. Ini malah semua hal yang seperti ini, itu malah sebab turunnya musibah dan malapetaka. Ya, mau tahu bagaimana gunung itu? Dan bagaimana bumi itu? Bagaimana langit itu? Ketika ada yang berbuat kesyirikan, Allah terangkan dalam Al-Quran supaya kita paham. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada." Laqad ji'tum syai'an idda. Mereka berkata Allah memiliki anak. Ini luar biasa ya. Dari ucapan kesyirikan ke kafiran, mereka katakan Allah punya anak padahal Allah Maha satu. Maka Allah firman, "Sungguh kalian telah mendatangkan sebuah perkara yang sangat besar. Hal yang sangat dahsyat. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda." Allah berfirman, karena ucapan itu hampir saja langit itu meleleh dan hampir bumi itu terbelah dan hampir gunung itu runtuh. Ini sikap alam semesta. Kalau ada apa? Ada kesyirikan, ada penyembahan kepada selain Allah, ada yang meminta kepada selain Allah, ada yang bernadar kepada selain Allah. Iya. Karena itu kalau kita sayang kepada diri kita sendiri, sayang kepada keluarga kita sendiri, sayang kepada anak-anak kita, sayang kepada negeri kita, Allah telah merahmati kita. Kita sudah ditunjukkan jalan yang paling mudah. Kita berdoa kepada Allah dengan tulus, ibadah hanya kepada Allah saja. Mohon kepada Allah, berharap kepada Allah, minta kepada Allah. Itu saja yang diminta dari kita. Jangan memberikan sesuatu kepada selain Allah, apapun namanya. Tidak ada yang namanya penolak bala itu. Seorang menyembelih ini untuk menolak bala, ini untuk menolak bala. Yang menurunkan bala itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengangkatnya siapa? Cuma Allah saja. Iya. Dan perbuatan dia seperti itu adalah hal yang paling dibenci oleh Allah. Jangankan kita, andai kata yang berbuat seperti itu para nabi dan para rasul, para nabi dan para rasul juga akan hancur seluruh amalannya. Allah mengancam di dalam Al-Quran. Bisa dibaca di surah Az-Zumar. Allah firman, "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablik lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau. Perhatikan jemaah sekalian, ini wahyu Allah kepada seluruh nabi. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Iya. Tidak ada kompromi di dalam masalah yang seperti ini. Ini adalah hal yang paling besar di sisi Allah. Kita dicipta hanya diminta dan kita satu saja. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Luar biasa rahmat Allah, kebaikan Allah berikan, nikmat dan anugerah Allah untuk kita. Kita hanya diminta beribadah kepada Allah. Kalau kita beribadah, kita dijamin dimudahkan di dunia, dijamin dimudahkan di sakaratul maut, dijamin dimudahkan di alam kubur, dijamin dimudahkan masuk ke surga, dan di surga dia dikekalkan kalau dia penuhi syarat. Habis kayaknya waktunya. Thank you. Baik. Iya. Jadi yang diinginkan dari kita cuma satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan dari kita? Apa yang diinginkan dari kita? Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa hanya minta kepada Allah. Bayangkan, kalau kita berdoa, doa apa saja Allah akan kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan roh kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Sungguhnya orang-orang yang bersombong dalam berdoa kepadaku, aku akan masukkan ke dalam neraka jahannam yang kekal di dalamnya. Ya. Kita bernadar hanya untuk Allah. Meminta hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah. Segala ketaatan yang namanya ibadah diberikan saja kepada Allah. Maka akan terangkat segala kesusahan yang menimpa. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini mungkin saat-saat yang baik untuk kita semua semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita murnikan ibadah itu hanya kepada Allah supaya kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini solusi yang kedua dari solusi untuk segala kesusahan. Apa solusi yang kedua tadi? Solusi yang kedua apa tadi? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, solusi yang pertama para man a'ta, barang siapa yang gemar berbagi. Jadi solusi yang pertama gemar apa? Berbagi. Solusi yang kedua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusi yang ketiga, tasaddaqa bil husna, dia benarkan adanya al husna. Iya, al husna ini penting saya terangkan sedikit ya. Nah, ini dari kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an yang memiliki cakupan yang luas. Al husna ini di antara ahli tafsir, Ibnu Abbas menafsirkan al husna artinya la ilaha illallah. Dia beriman kepada la ilaha illallah. Dia beriman kepada apa? La ilaha illallah. Jadi kalau dia beriman kepada la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, maka itu adalah solusi untuk segala kesusahannya. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Iya. Sebab orang yang berucap la ilaha illallah di dunia, Allah jamin untuknya kebaikan. Orang yang menutup hidupnya dengan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Orang yang bisa membaca la ilaha illallah, itu bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah, itu pula yang dimudahkan di padang mahsyar, itu pula yang dimasukkan ke surga, yang dijamin dengan surga. Nah, tapi perlu kita ketahui apa arti la ilaha illallah. Ini banyak dari saudara-saudara kita kadang mengucapkan la ilaha illallah tapi perbuatannya menyelisihi la ilaha illallah, perbuatannya bertentangan dengan la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? La ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah saja. Itu terjemahan yang benarnya. Kalau dia terjemahkan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini perlu belajar kembali. Iya. Apa artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah? Artinya tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Itu benar atau tidak? Benar ya, tidak ada yang mengingkari. Ya. Bahkan kaum musyrikin di masa Nabi pun tidak mengingkarinya. Tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Kalau itu makna la ilaha illallah, kaum musyrikin di masa Nabi sudah berbondong-bondong masuk Islam. Jadi kaum musyrikin di masa Nabi itu, mereka tahu Allah itu yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan. Bahkan kalau mereka kena musibah, misalnya di tengah lautan, lalu ada badai, kaum musyrikin itu dia lupa segala sesembahannya, dia hanya berdoa kepada Allah semata. Beda dengan kita ya di masa ini. Malah kalau kena musibah, kita melihat sebagian dari kaum muslimin ada yang penyembelih di gunung atau ke atas gunung. Kalau kaum musyrikin di masa tadi tidak kena musibah di tengah lautan, mereka lupa semua, berhalanya mereka buang semua ke laut. Mereka hanya berdoa kemana? Kepada Allah saja. Ini kaum musyrikin waktu itu. Kenapa mereka musyrik? Kaum musyrikin itu letak kesyirikannya, mereka tidak mau yang diibadahi hanya Allah. Mereka maunya itu berdoa juga, boleh minta kepada siapa? Berhalanya, boleh minta kepada Lata, kepada Uzza, boleh minta syafaat kepada berhala, ya, dan seterusnya. Ya. Itu letak kesyirikan mereka. Karena itu makna la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam la ilaha illallah ada dua rukun asasi. Harus kita penuhi dua rukun ini. Rukun yang pertama, la ilaha illallah, seorang itu harus berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Dia harus kafir terhadap siapapun yang disembah selain daripada Allah. Rukun yang kedua dalam la ilaha illallah, dia tetapkan bahwa ibadah itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau begitu la ilaha illallah ada berapa rukunnya? Coba lagi, la ilaha illallah ada berapa rukunnya? Ada dua. Apa yang pertama? Yang pertama, menafikan segala yang diibadahi. Berlepas diri dari segala yang disembah kecuali siapa? Kecuali Allah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, penetapan. Dia tetapkan bahwa ibadah hanya untuk siapa? Untuk Allah semata. Ibadah hanya untuk Allah semata. Baik, saya ulangi. La ilaha illallah ada berapa rukun? Ada dua. Yang pertama apa tadi? Menafikan segala yang diibadahi, berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah saja. Rukun yang kedua, menetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itu makna la ilaha illallah. Iya. Di dalam la ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, dia harus tahu maknanya, enggak boleh dia jahil. Syarat pertama. Kemudian yang kedua, dia ikhlas dalam mengucapkannya. Enggak boleh riya, enggak boleh karena mengharapkan pujian dan sajuan. Kemudian yang ketiga, dia yakin terhadap kandungan la ilaha illallah. Dia yakin, enggak boleh dia ragu. Iya. Kemudian yang keempat, dia punya kejujuran, kesungguhan ketika mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada kedustaannya. Kemudian yang kelima, dia terima kalimat la ilaha illallah itu, tidak pernah dia tolak. Ya. Kemudian yang keenam, dia terhadap kalimat la ilaha illallah itu terikat. Ya. Terikat dengan kalimat la ilaha illallah, tidak pernah terpisah dengannya. Jangan menyangka di kehidupan dunia ini ada bebas. Dunia ini adalah kehidupan, semua pasti terikat. Tidak ada yang bebas di kehidupan dunia. Tidak ada yang bebas di kehidupan dunia. Ya. Baik. Kemudian berikutnya dari syarat la ilaha illallah yang ketujuh, dia harus cinta kepada kandungan la ilaha illallah, cinta kepada orang yang mengucapkannya. Ini kalau terpenuhi, maka lengkaplah dia mengerti la ilaha illallah. Kalau dia sudah paham la ilaha illallah, ini pasti adalah sebab kemudahan. Itu diantara tafsiran makna al-husna. Kemudian yang kedua, al-husna itu ada menafsirkan maknanya seorang itu percaya akan surga. Itu al-husna. Jadi al-husna itu surga. Dia benarkan adanya surga, maka Allah akan mudahkan dia masuk ke surga. Dan husna juga bisa bermakna seorang itu membenarkan kewajiban sholat, puasa dan zakat. Iya. Rukun-rukun Islamnya. Apabila dia benarkan hal tersebut, maka itu artinya dia telah membenarkan al-husna. Dan di antara mana membenarkan al-husna, dia juga membenarkan bahwa apabila seseorang dijanji oleh Allah dengan sebuah janji, pasti Allah akan beri pahala. Jadi kalau seorang tertimpa ujian lalu dia bersabar, Allah janjikan pahala, dia yakini hal tersebut. Nah, maka kalau dia yakini hal ini, maka itu disebut dengan nama al-husna. Dia beriman kepada al-husna. Maka ini tiga solusi. Iya. Tiga solusi di dalam hal ini. Iya. Tiga solusi di dalam hal ini. Yang pertama, fa'ammaman a'ta. Yang kedua, wattaqa, dan selalu bertakwa. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna, dan dia benarkan adanya al-husna. Kalau dia penuhi tiga solusi ini, Allah jamin, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia menuju kepada segala kebaikan atau dimudahkan ke surga. Lihat, maka ini tiga jalan disebut sebagai jalan kemudahan di atas kehidupan dunia. Tiga hal ini yang disebut sebagai solusi untuk segala problem, untuk segala masalah yang kita hadapi, segala kesusahan yang menimpa kita. Ini tiga hal disebut sebagai jalan yang mengantar kepada surga. Ini tiga jalan mengantar kepada apa? Kepada surga. Alhamdulillah. Iya. Kemudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ini kebaikan yang sangat besar. Dan itulah rahmat dan kemurahan di dalam agama Islam ini. Kita itu hanya diajari hal-hal yang ringan, ringkas, perkara yang hanya terkait dengan Allah, memurnikan ibadah kepadanya, ya, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, maka dengannya seorang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, maka ini mungkin beberapa kalimat yang ingin saya sampaikan di pertemuan kita di sore hari ini. Saya berharap ada manfaatnya untuk seluruh dari bapak-bapak dan ibu serta adik-adik yang hadir. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini cuma tiga ayat ya, yang kita semua menghafalnya di surah Al-Lail. Ya, di surah Al-Lail. Faman aqa wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Bayangkan tiga ayat Al-Quran ini solusi untuk segala masalah di dalam kehidupan. Solusi untuk segala masalah kita di dalam kehidupan. Maka hendaknya kita pahami dengan baik ayat-ayat ini, kita amalkan di dalam kehidupan kita, dan kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan untuk kita semua, mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dan selalu memberkahi kita di dalam umur dan kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa yang telah mendahului kita dari orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh orang yang kita cintai di atas kebaikan, dan ditolak dari segala ujian dan cobaan, dan dijauhkan dari segala musibah dan malapetaka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat ini dalam suasana yang baik, dalam suasana ketaatan, walaupun ada kesusahan namun kita mengharapkan kemudahan dari Allah, maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama dan sifat-sifat-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Amin ya rabbal alamin. Iya. Kemudian di sini mungkin untuk akhir dan pertemuan ini ada 5 hadiah di sini untuk 5 orang yang menjawab pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang disampaikan di pengajian kita di hari ini. Jadi ada 5 pertanyaan. Ya. Mungkin dibagi-bagi ya. Ada dari kalangan bapak-bapak yang menjawab, ada dari kalangan siapa? Ibu-ibu, ya ada. Kemudian dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sebelah kiri sana, di sebelah kanan, ya. Baik. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Ketika disebutkan di dalam ayat fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Ini ada 3 ya. Barang siapa yang gemar berbagi, selalu bertakwa, dan membenarkan adanya al-husna, maka dijamin untuknya Allah mudahkan dia kepada al-yusra. Dimudahkan kepada al-yusra. Al-yusra tadi saya katakan ada 2 penafsirannya, 2 artinya. Apa arti al-yusra? 2. Silakan, Bapak. Masya Allah. Al-yusra ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama diartikan kebaikan, dan penafsiran yang kedua diartikan apa? Surga. Benar. Ya, silakan. Baik, ibu-ibu. Ibu-ibu di belakang. Pertanyaannya mudah. Ibu-ibu. Ya. Di ceramah ini saya sebutkan 3 solusi untuk segala masalah di dalam kehidupan, untuk segala kesusahan ada 3 solusinya. Apa 3 solusi ini? Silakan ibu-ibu. 3 solusi yang kita sebutkan dari awal pertemuan hingga akhir. 3 solusi yang merupakan Tiga hal yang merupakan solusi untuk segala masalah di dalam kehidupan. Tiga perkara yang merupakan penyelesaian untuk segala kesusahan yang kita hadapi. Apa itu? Silakan, Ibu. Maaf, berdiri supaya saya bisa dengar. Apa? Benar. Bisa. Kedengaran. Coba diulangi Ibu, saya kurang dengar tadi. Ya benar. Yang pertama, gemar berbagi. Yang kedua, selalu bertakwa. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga, dia benarkan adanya Al-Husna. Nah, ini tiga, benar. Baik. Di barisan sebelah kiri sana. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya. Baik. Tadi saya sebutkan apa makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Silakan, Bapak. Paling depan, silakan. Saya dengar. Tidak ada sembahan yang hak, yang benar kecuali Allah. Benar, enggak apa-apa. Diberi. Hah? Sudah ya? Silakan. Baik, satu lagi ibu-ibu di sebelah sana. Ya. Tadi saya sebutkan bahwa la ilaha illallah ada dua rukun di dalamnya. Ada dua rukun la ilaha illallah. Apa itu? Ya, jangan cuma kenal rukun Islam saja, ada lima. Rukun iman ada enam. Ini rukun la ilaha illallah ada berapa? Ada dua. Ada ibu-ibu sebentar, ibu-ibu sini dulu. Ada yang bisa jawab? Baik, kalau tidak ada silakan ibu. Ya, masya Allah. Yang pertama penafian, artinya menafikan segala yang diibadahi kecuali Allah. Terus menetapkan bahwa yang ibadah hanya diberikan untuk siapa? Untuk Allah saja. Dua, mudah ya rukunnya. Menafikan dan apa? Menetapkan. Ya, mudah ya. Baik, yang terakhir. Ya, silakan ini untuk semuanya. Silakan. Boleh. Yang terakhir. Ya. Baik, saya pilihkan pertanyaan yang bagus ya, yang tidak terlalu sulit. Ya. Baik. Sekarang di kehidupan dunia ini, saya sudah terangkan tadi bahwa ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala sudah berjalan di tengah makhluknya. Semua manusia pasti mengalaminya. Dan tidak ada yang bisa keluar dari ketentuan Allah. Apa yang Allah tetapkan di ketentuan di kehidupan dunia ini untuk kita semua? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Satu, kematian. Yang saya sebutkan tadi. Ada yang lain? Hah? Ya. Baik. Hidup ini sudah ditakdirkan semuanya. Ada yang senang, ada yang apa namanya bisa bersedih, ada yang mati, mungkin ada yang hidup, ya dan seterusnya. Ini semuanya sudah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa merubahnya. Karena itu kewajiban kita semua adalah bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Baik, silakan. Ini yang terakhir ya. Iya. Silakan, Bapak. Masya Allah. Ya. Ya, ini Bapak yang di depan ya, Bapak yang di depan. Ya sudah, benar Bapak, benar. Ya. Beliau yang duluan menjawab ya, beliau yang duluan menjawab. Baik, saya berterima kasih atas kehadirannya dan atas nama kawan-kawan semuanya. Kami cinta kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam suasana kebaikan. Semoga kita dipertemukan lagi di waktu yang lain di atas kebaikan juga insyaallah taala, dan semoga Allah kumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Wallahu taala alam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.